ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian, yaitu Alkitab? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Mereka diperdaya dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan. Bagaimanakah nanti apabila mereka kami kumpulkan di hari kiamat, yang tidak ada keraguan tentang adanya, dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dianiaya atau dirugikan. Surat Ali Imran ayat 23-25. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kaum Yahudi dan Nasrani yang berpegang teguh dengan sangkaan mereka, dengan kitab-kitab yang ada di tangan mereka, yaitu Taurat dan Injil, dan tidak mau untuk beriman kepada kitab selain itu, yaitu kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka senantiasa menolaknya, mereka senantiasa membelakangi kebenaran tersebut. Ini sifat dari kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab dari sifat ini adalah karena mereka disebutkan oleh Allah. Zalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dan demikian itu karena mereka berpendapat, kami tidak akan pernah terkena api neraka kecuali hari-hari saja yang dapat dihitung. Beberapa hari saja yang dapat dihitung. Yaitu sekitar 7 hari, kata mereka. Sekitar 7 hari disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan berarti setiap 1000 tahun di dunia 1 hari mereka dapatkan. Kata mereka itu saja. Setiap 1000 tahun di dunia mereka mendapatkan 1 hari neraka. Dan inilah yang membuat mereka terperdaya sehingga menolak kebenaran. Tetapi coba nanti Allah mengancam ini. Di hari kiamat didatangkan hari yang tidak ada keraguan padanya, maka akan diperlihatkan dosa-dosa mereka. Dari mulai berdusta atas nama Allah, mendustakan para Rasulullah, membunuh Nabi-Nabi Allah, dan para ulama yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah akan yang mungkar, Maka ketika Allah berfirman, "Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi?" Bagaimanakah kalau kami kumpulkan mereka di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya? Ini sebenarnya ancaman dari Allah atas seluruh apa yang mereka kerjakan, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, diancam oleh Allah di hari kiamat dengan bahasa seperti itu. Kemudian di hari kiamat pula nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ganjaran secara sempurna atas apa yang dilakukan. Kalau seandainya itu amal baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau seandainya itu maksiat dosa, maka dia akan mendapatkan dosa. Itu kira-kira ringkasan dari surat Ali Imran ayat 23 sampai 25. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, أي ألا تنظر وتعجب من هؤلاء. Maksudnya, tidakkah Anda memperhatikan dan heran terhadap mereka? Siapa mereka ini? الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. Orang-orang yang telah diberikan bagian yaitu Alkitab Taurat. يدعون إلى كتاب الله. Mereka diseru kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Alladhi yasduqu ma anzalahu ala rusulih. Atau alladhi yusaddiqu ma anzalahu ala rusulih. Yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Jadi gini, Al-Quran itu, herannya itu kenapa gini? Kaum Yahudi, Nasrani, Yahudi diberikan Taurat, Nasrani diberikan Injil. Mereka kok bisa-bisanya menolak Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini dia. Padahal mereka itu orang cerdas. Kok tidak cerdas dalam ini? Paham maksudnya, Pak? Ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil dan dakwah para rasul sebelumnya. Dan itu disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan ada nabi terakhir yang membawa kitab baru. Semestinya mereka mengimani itu. Makanya Allah menyebutkan alam tara, ini sighatut ta'ajjub. Tidakkah kamu melihat? Ini aneh gitu. Orang-orang yang diberikan Alkitab, yang dalam kitab tersebut ada berita kabar tentang nabi terakhir, tentang kitab terakhir, وَيُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ, dan mereka diseru kepada kitab Allah. Kitab Allah di sini apa? Al-Quran. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, agar menjadi hakim di antara mereka. Tapi mereka berpaling. ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ, kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi. Ini salah satu sifat kaum Yahudi dan Nasrani, membelakangi kebenaran. Congkak terhadap kebenaran. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, anittiba'il haqqi faka'annahu qil li ayyi da'in da'ahum ila hadzal i'rad wa hum ahaqqu bil atba' wa a'rafuhum bi haqiqah ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dari mereka, dari mengikuti kebenaran, seolah-olah dikatakan kepada mereka, apa pendorong mereka berpaling seperti itu? Apa pendorong kaum Yahudi Nasrani berpaling seperti itu? Padahal mereka adalah orang yang paling berhak mengikuti dan paling mengetahui hakikat dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara lidzalika sababain. Ternyata ada dua sebab. Lalu Allah menyebutkan dua sebab hal itu. Dua sebab berpaling dari kebenaran. Dua sebab senantiasa selalu meletakkan kebenaran di belakang punggung mereka. As-sababul awal. Amnuhum wa syahadatuhumul batilah li anfusihim bin najah. Ini masalah. Pertama, rasa aman dan persaksian mereka yang batil bagi diri mereka sendiri akan keselamatan. Makanya mereka menyebut dirinya apa? Asy'abul mukhtar. Bangsa pilihan. Menurut agama Nasrani, kaum Nasrani itu bangsa pilihan juga. Selain yang beragama Nasrani, domba-domba, lihat. Ya betul, mereka saking buruknya domba-domba yang diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat kepada kaum Nasrani. Begitu dalam kitab-kitab mereka, keyakinan mereka. Sedangkan Yahudi mengatakan bahwa kita ini bangsa pilihan. Sengaja Allah pilihkan kita, pembantu-pembantu kita dari jenis manusia agar mudah berkhidmat kepada kita. Tapi sebenarnya kalian-kalian ini adalah binatang, kata mereka. Ya sama. Itu penyebab mereka menolak kebenaran. Mereka menyatakan diri mereka adalah bangsa pilihan dan aman dari siksa Allah. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Wa anna an-nar la tamassum illa ayyaman ma'dudat. Coba lihat dalam Al-Quran beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Kaum Yahudi berkata, Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Karena mereka menganggap Yahudi lebih hebat dibandingkan Nasrani. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Wahum yatluna al-kitab. Dan kaum Nasrani berpendapat bahwa Yahudi tidak ada apa-apanya. Padahal dua-duanya membaca Alkitab. Ini penyebab utama mereka berpaling dari kebenaran. Meletakkan kebenaran selalu di belakang punggung mereka. Yaitu menganggap diri mereka bangsa pilihan. Dan merasa aman dari siksa Allah. Karena dipilih tadi. Kemudian penulis mengatakan, itu ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 113. Kemudian penulis berkata, wa anna an-nara la tamassuhum illa ayyaman ma'dudah. Sampai neraka mereka atur, subhanallah. Dan bahwa neraka itu tidaklah akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa waktu saja. Haddaduha bihasbi ahwa'ihimul fasidah. Yang mereka tentukan menurut hawa nafsu mereka sendiri yang rusak. Padahal sampai kalau seandainya mereka hanya beberapa hari saja pun itu sudah tercela. Nah, sudah masuk neraka. Yang kedua, di neraka pun akan hancur lebur. Jadi peremehan terhadap neraka itu akidahnya kaum Yahudi dan diikuti oleh kaum Sufi. Meremehkan terhadap neraka itu akidahnya kaum Yahudi dan diikuti dalam ajaran tasawuf yang terlalu berlebihan di dalam beribadah. Orang Yahudi mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyam ma'dudat. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari yang bisa dihitung. Ente masuk neraka mati habis-habisan. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa hidup, tidak juga bisa mati. Tidak bisa hidup karena selalu disiksa, tidak mati karena kalau hancur dihidupkan lagi. Neraka adalah tempat siksa paling terburuk. La yukhaffafu anhum. Tidak akan pernah diringankan siksanya, dan itu banyak dalam ayat. Dan pernyataan Yahudi ini hampir sama dengan pernyataan kaum tasawuf yang menyatakan sebagian dari pemimpin mereka, abadullaha la khaufan min nari wa la syauqan ila jannati. Aku beribadah kepada Allah tidak karena takut sama sekali terhadap neraka dan tidak karena menginginkan sama sekali surga, walakin syauqan liliqa'i, tapi karena rindu untuk bertemu dengan Allah. Ini namanya beribadah dengan zauq, beribadah hanya dengan perasaan, bukan dengan dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mereka tentukan sendiri bahwa mereka sekian hari di dalam neraka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ka'anna tadbiral malik raji'un ilaihim atau tadbiral mulk raji'un ilaihim haitsu qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Seolah-olah pengaturan kepemilikan kembali kepada mereka, di mana mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Al-Baqarah ayat 111. Ini ayat dijadikan tameng oleh kaum liberal agar Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar. Karena kalau Islam mengklaim agama yang paling benar, maka nasibnya nanti akan sama dengan Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, kata mereka, "Lan yadkhul jannah illa man kana hudan aw nasara." Lihat, kaum Yahudi mengaku tidak akan masuk ke dalam surga kecuali kaum Yahudi dan Nasrani. Islam kalau ngaku yang paling benar, satu-satunya yang nanti masuk dalam surga, seperti ini kata mereka nasibnya. Makanya menurut mereka, kaum munafik di abad ini, bahwa tidak realistis sebuah agama memonopoli surga. Itu menurut otakmu. Tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala, inna dina 'indallahi al-islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min. Jadi Pak, satu untuk membantah kaum liberal, kembali kepada Al-Qur'an. Itu saja. Enggak usah ikut gaya perkataan mereka, gaya pemikiran mereka. Musuh dalam selimut bagi umat Islam, khususnya di Indonesia, adalah kaum liberal, kaum munafik abad ini. Dikatakan Islam, tetapi mengakui agama selain Islam. Tidak mau dikatakan Islam, tapi tidak mau diangkat menjadi seorang Nasrani ataupun Yahudi. Munafik. Wa min al-ma'lum anna hadhihi amaniyun batilah syara'an wa aqla. Telah diketahui bahwa hal ini merupakan angan-angan yang kosong, yang batil secara syar'i maupun akal. Kenapa disebut angan-angan? Karena mereka tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Maka disebut angan-angan. Kenapa disebut dengan angan-angan kosong yang batil secara syar'i? Secara syar'i mana? Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam yang ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama apapun tidak akan pernah diterima darinya. Lihat semua penekanan-penekanan, siapapun agama apapun tidak akan pernah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, tidak akan pernah diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini secara syar'i batil angan-angan mereka itu. Harus masuk Islam Yahudi dan Nasrani sampai angan-angan mereka bisa terwujudkan. Secara akal, bagaimana kita bisa mendalili secara akal bahwa kaum Yahudi dan Nasrani bisa ini merupakan angan-angan kosong? Hah. Siapa yang bisa jelaskan? Secara akal adalah angan-angan kosong yang batil dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mengklaim sebagai penghuni surga dan neraka, penghuni surga. Nah, bagaimana? Karena logikanya tidak mungkin orang yang menentang Allah dan Rasulnya masuk surga. Tidak mungkin orang yang membunuh nabi-nabinya, para rasulnya, disayangi oleh Allah. Logikanya begitu. Makanya ketika kaum Yahudi Nasrani berangan-angan masuk surga, mengklaim surga di tangannya, tidak masuk neraka kecuali beberapa hari saja, ini angan-angan yang batil. Secara logika, dari mana? Karena masa penentang Allah masuk ke dalam surga. Bisa dipahami ini para ikhwan? Kemudian beliau mengatakan wasababu tsani, dan sebab yang kedua, annahum lamma kadzabu bi ayatillah waftaru alaihi zayyana lahum asyaitan su'a a'malihim. Bahwasanya mereka ketika mendustakan ayat-ayat Allah, membuat kebohongan atasnya, syaitan menghiasi perbuatan-perbuatan mereka yang buruk tersebut. Waghtarru bidzalik, dan mereka terperdaya oleh hal tersebut. Wataraa lahum annahu alhaq uqubatan lahum ala i'radihim anil haq. Subhanallah. Dan itu adalah sebagai suatu hukuman atas keberpalingan mereka dari kebenaran. Jadi gini, mereka berpaling dari kebenaran. Keberpalingan mereka dari kebenaran ini diindahkan lagi oleh syaitan, sehingga tambah lagi berpaling. Paham maksud saya? Jadi, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kesesatan jika diikuti tambah sesat. Seperti misalkan orang yang minta, orang yang melakukan kesyirikan. Wa, dalam surat Al-Jin disebutkan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwa ada manusia minta perlindungan kepada bangsa jin. Minta perlindungan kepada bangsa jin kesyirikan. Ketika mereka tetap dalam kesyirikannya, fazaduhum rahaqa, semakin bertambah buruk perbuatan mereka. Yahudi Nasrani berpaling dari kebenaran. Keberpalingan mereka dari kebenaran dihiaskan oleh syaitan. Sudah kamu benar ini. Sampai sekarang mereka mengatakan ada yang kami Nasrani muwahhid. Kaum Nasrani bertauhid. Kami tidak trinitas. Umat Islam bertauhid, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya Al-Qur'an, silakan. Kami Nasrani bertauhid. Kitab kami Injil. Nabi kami dan nabi kami Nabi Isa. Zuyyina lahumus syaitan a'malahum. Diindahkan oleh syaitan amalan-amalan mereka. Itu adalah ini penting. Itu adalah uqubah, siksa bagi yang menolak kebenaran. Jadi boleh digarisbawahi, ancaman bagi penolak kebenaran akan ditetapkan dalam kebatilan. Akan ditetapkan, dibetahkan dalam kebatilan. Susah untuk menerima yang hak. Sama pelaku kesyirikan, pelaku perbuatan bid'ah, begitu. Susah dinasihati. Bahkan tambah kadang-kadang congkak sombong, bahkan menghina yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Uqubatan lahum ala i'radhi minil haq. Siksa untuk mereka atas penolakan mereka dari kebenaran. Kemudian penulis mengatakan, fahaula kaifa yakunu haluhum idza jama'ahumullah yaumal qiyamah. Maka mereka ini, bagaimana kondisi mereka ketika Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti? Wa fal 'amilina ma 'amilu wa jara 'adlullahi fi 'ibadihi. Di mana Allah akan memberikan balasan akan perbuatan manusia dan berlakulah keadilan Allah terhadap sesama hamba-hambanya. Ini maksudnya adalah ancaman. Ketika Allah berfirman tadi, "Fakaifa idza jama'nahum?" Bagaimana jika kami kumpulkan mereka dengan seabrek-abrek penyimpangan mereka ini? Menolak kebenaran, menjadikan kebenaran selalu di punggung mereka, di belakang punggung mereka. Kemudian setelah itu, semakin sesat, semakin sesat. Orang seperti ini bagaimana nasibnya nanti kalau di hadapan Allah? Maksudnya pasti nasibnya binasa. Pasti nasibnya sengsara. Fahunalika la tas'alu amma yasiluna ilaihi minal iqab. Saat itu tidaklah perlu ditanya lagi tentang siksa yang akan mereka rasakan. وَمَا يَفُتُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالثَّوَابِ. Dan itu adalah karena tindakan yang diperbuat oleh Afwan. Kebaikan dan pahala tidak mungkin didapatkan. وَذَلِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Dan itu adalah karena tindakan yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Tangan mereka sendiri. Kenapa disebut dengan tangan mereka sendiri? Padahal itu kan atas kuasa Allah. Karena jawabannya, Allah sudah menyediakan apa? Fasilitas, sarana yang aturan mereka memilih pilihan yang benar. Ternyata mereka memilih pilihan yang salah. Salah siapa? Perbuatan siapa? Mereka sendiri. Itu sebabnya. Makanya penulis mengatakan, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Coba kita lihat dari tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani, ada faedah apa yang beliau sebutkan di sini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang pertama dari tafsir Fathul Qadir, bahwa ketika Allah berfirman tadi, alam tara ila alladziina utu nasiiban minal kitab, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang diberikan sebagian dari Alkitab? Ini bukan Yahudi sembarangan, tetapi ulama-nya Yahudi. Tambah parah itu, ulama-nya Yahudi. Kalau awamnya Yahudi masih mending. Ini ulama-nya Yahudi. Kamu kok enggak heran? kok kita Tuhan, kita heran kepada ulamanya Yahudi ini. Sudah datang kepada mereka kebenaran, Alkitab ada, Taurat ada, Injil, pendetanya Nasrani, Injil. Di dalamnya dijelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi masih saja menolak. Ya. Nah, kemudian mereka ada tambahan juga. Ketika Allah tadi berfirman, kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka kecuali hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung ini, ya, garis bawahi, kenapa mereka menyatakan diri mereka penghuni neraka? Karena mereka tahu salah ketika menyembah anak sapi. Bodoh sekali Yahudi. Tahu salah, kan ada ayatnya. Mereka menyembah anak sapi. Ya, ada ceritanya kaum Yahudi. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam, selama berapa hari? 40 hari. 40 hari mereka baru beberapa hari ditinggal oleh Nabi Musa menyembah anak sapi. Nah, kata mereka ini kesalahan, kami ngaku. Makanya lan tamassana an-nar illa ayyamun ma'dudah. Kami tidak akan pernah masuk ke dalam neraka kecuali hari-hari yang bisa dihitung. Hari-hari yang bisa dihitung itu itulah kesalahan mereka ketika mereka menyembah anak sapi. Cukup waktunya habis. Insyaallah taala kita akan baca ayat yang agung setelah ini. Ini ayat 26 27 itu ayat agung. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa ayat itu adalah ayat yang di dalamnya terdapat Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Kalau kita baca lanjutannya tidak cukup waktunya dan akan tergesa-gesa, kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.